Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'lim al-ifadah al-istifadah walhassa ala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa jalala ala lahir. Qala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radiyallahu anhu ila qawlihi wa alayka faslun wa alayka ayyuhal al-habib bitakhwiyati yakinika wa tahsinihi wa alayka dan atasmu. Ya, di sini kitab memberikan nasihat-nasihat yang mana sudah kita sebutkan sebab terjadinya atau dikarangnya kitab ini, yang mana Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi meminta kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk memberinya nasihat. Ya, kemudian Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad pun akhirnya menulis kitab ini sebagai nasihat. Tapi kemarin sebelumnya kita baca bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad setiap memberikan nasihat dan kepadamu dengan kata-kata dan kepadamu atau atasmu, maka beliau memaksudkan terlebih dahulu kepada dirinya sendiri, baru kemudian kepada Al-Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi yang meminta kepadanya nasihat. Dan juga secara umum kepada semua orang muslim yang membaca kitab ini. Maka nasihat pertama daripada nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, di sini dikatakan alaika ayyuhal akh al-habib bitaqwiyati yakinika wa tahsinihi, maka wajib atasmu wahai saudara bitaqwiyati yakinika, untuk menguatkan keyakinanmu, menguatkan imanmu, wa tahsinihi dan memperbagusnya. Fa innal yakina, karena sesungguhnya keyakinan tersebut idza tamakkana minal qalbi, kalau sudah masuk ke dalam hati, wastaula alaihi dan menguasai hati tersebut, saral ghaibu ka'annahu shahadah, saral ghaibu alam yang ghaib ka'annahu shahadah, seakan-akan menjadi alam yang nyata. Wa inda dzalika yaqul, dan ketika itu akan berkata al-mukinu, orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, iman yang kuat, kama qala aliyun karramallahu wajha, apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajha, law kusifal hita mazdatu yakinan, andai kata dibuka tabir tirai, artinya diperlihatkan segala hakikat, mazdatu yakinan, Imam Ali mengatakan tidak akan bertambah keyakinanku, tidak akan bertambah imanku. Wal yakinu ibaratun an quwwatil iman wa tsabatihi, dan keyakinan itu adalah sebagai ibarat daripada kuatnya iman seseorang, wa tsabatihi wa rusudihi, dan kokohnya, hatta yasira qattat as-samih, sehingga seperti gunung yang kokoh, gunung yang tinggi, la tuzazziluhu asyukuk, yang tidak bisa digoncang dengan keraguan-keraguan, wala tuzazziuhu al-awham, dan juga tidak bisa digoyang oleh kebimbangan-kebimbangan, bal la yabqa li syukuk wal awham wujudun al-battah, bahkan sama sekali tidak akan muncul keraguan dan kebimbangan sama sekali. Fa in ja'at min kharij, kalau misalnya datang keraguan atau kebimbangan min kharijin dari luar, lam tushi ilaihal uzun, telinga tidak akan mendengarnya, walam yaltafit ilaiha alqalbu, dan hati pun juga tidak akan menoleh kepadanya. Ini artinya di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an yang memberikan kepada kita nasihat untuk selalu memperkuat iman kita, mengkokohkan iman kita. Yang mana dikatakan tadi bahwasanya iman adalah keyakinan, adalah kuatnya iman yang ada di hati seseorang. Dan iman termasuk di antara ibadah yang berkaitan dengan hati. Oleh karena itu ini bedanya antara iman dengan Islam. Kalau Islam adalah pekerjaan ketaatan atau pekerjaan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Sholat, puasa, haji, zakat, itu Islam. Ya, sebagaimana ketika Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk manusia, dan di situ Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad beritahu aku apa itu Islam. Maka di situ Nabi Muhammad SAW mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa ma'ana wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqima shalah, tu'tiya zakah, wa tasum Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita, itu adalah Islam. Ketika ditanya mal iman ya Muhammad, wa mal iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qada syarrihi wa khairihi. Ketika ditanya tentang iman, Rasul menjawab, iman itu adalah kamu beriman di hati kamu tentunya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, kitab Allah, dan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat nantinya yang sudah diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang qada dan qadar yang semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Ya, yang mana itu semuanya adalah berkaitan dengan hati. Jadi kalau Islam berkaitan dengan anggota badan, syahadat, puasa, haji, semuanya berkaitan dengan anggota badan. Sedangkan iman berkaitan dengan hati, yaitu keyakinan. Kita meyakini akan adanya Allah, kita meyakini akan adanya nabi-nabi Allah, kita meyakini akan diturunkannya kitab-kitab Allah, hari kiamat, itu iman, pekerjaan hati, ibadah hati. Dan ibadah hati itu lebih mulia, lebih afdal dan daripada ibadah anggota zahir, daripada anggota badan. Ya, kalau kita bandingkan sholat dengan ibadah-ibadah badan yang lainnya, tentunya sholat kan ibadah yang paling afdal. Dalam mazhab Syafi'i, afdal ibadat adalah sholat. Sebaik-baik ibadah adalah sholat. Tapi itu adalah ibadah badania, ibadah yang datangnya dari badan, dari anggota badan, bukan dari hati. Tapi kalau misalnya ibadah itu ibadah yang dari hati, maka ibadah dari hati lebih mulia, lebih utama. Ibadah dari hati seperti apa? Sabar kepada Allah, menerima ujian Allah, musibah, dia sabar, sabar di hati. Ya, sabar dengan hati husnudzon kepada Allah. Khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Ada dua perkara yang tidak ada di atasnya kebaikan. Yang mana dua perkara tersebut adalah husnudzon dengan Allah, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada kebaikan yang melebihinya. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pekerjaan hati. Termasuk pekerjaan ada hati adalah tafakkur fi makhluqatillah. Kita bertafakkur, merenungkan keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, bagaimana Allah menciptakan bintang-bintang, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung yang besar tinggi kokoh, bagaimana Allah menciptakan lautan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa uqudan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Di sini Allah memuji orang-orang yang mau bertafakkur, mau merenungkan ajaib keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kita ambil pelajaran bagaimana pohon yang dulunya kecil bertumbuh menjadi besar, terus tambah tinggi, tambah banyak daunnya, tambah banyak lagi rantingnya, tambah berlama, tambah berbuah. Apakah dengan sendirinya pohon itu berubah menjadi besar, berubah menjadi tinggi, berubah menjadi banyak daunnya dan berbuah? Tidak mungkin dengan sendirinya, pasti ada yang mengatur. Yang tidak lain yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam, kita sekarang malam hari, tadi siang, besok lagi terang lagi, siang lagi, berubah-berubah. Tiap hari seperti itu teratur. Tidak mungkin dengan sendirinya, pasti ada zat yang menggerakkan dan mengatur itu semuanya. Tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang beraneka ragam, bermacam-macam, yang aneh, yang langkah-langkah. Akankah manusia makhluk Allah bisa menciptakannya? Menciptakan seperti itu tidak mungkin. Yang hanya menciptakan seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kamu menciptakan itu semuanya bukan sia-sia. Semuanya diciptakan oleh untuk manfaat, untuk ada hikmahnya di balik itu semuanya. Nah, ini bertafakur, menenungkan seperti itu adalah ibadah yang mulia. Jangan dikira bukan ibadah. Kalian duduk di alun-alun sana sambil melihat ke atas, ke langit, lihat bintang, lihat bulan, menenungkan kebesaran Allah, kebesaran makhluk Allah, itu ibadah walaupun di alun-alun. Yang penting jangan pacaran aja. Di alun-alun ibadah itu, di mana aja. Kalian pergi ke laut, melihat masya Allah luasnya laut, yang di situ kalian yakin ada zat yang menciptakan laut tersebut dan mengatur, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya aku mengetahui akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 dalil, dengan 1000 tanda. Ya, kita beriman kepada Allah semuanya. Tapi kita setiap masing-masing harus kita punya tanda. Yang mana dengan tanda itu menunjukkan bahwasanya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda yang kita dapatkan. Kalau kita tidak mempunyai tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, iman kita ini masih diperselisihkan keabsahannya, apakah sah, apakah dianggap. Ya, kalau cuma kita nanti percaya Allah Subhanahu wa taala ada, percaya, yakin, apa dalilnya, apa sebabnya, ya nah ikut-ikutan orang tua aja. Tidak ngerti ada Allah, dalilnya, sebabnya, tandanya apa, tidak tahu. Ya, iman yang seperti ini, iman yang ikut-ikutan, taglidi, mengikuti aja. Ini ulama ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah sama sekali, tidak dianggap imannya. Dan itu termasuk pendapatnya Imam Sanusi. Ada yang mengatakan sah, tidak apa-apa, imannya masih dianggap walaupun tidak punya tanda. Tapi dia berdosa. Ada yang mengatakan kalau dia mampu untuk mendapatkan tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau melakukannya untuk mencari tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau melakukan itu, baru ya dia dikatakan berdosa. Tapi kalau dia tidak mampu untuk mendapatkan tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dianggap berdosa. Ada yang mengatakan pendapat yang ringan juga, dia tetap sah walaupun dia mampu untuk mendapatkan dan mencari tanda akan adanya Allah, tapi dia tidak melakukannya, tetap imannya dia sah tanpa juga berdosa. Ada pendapat, tapi kan lebih baik kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, yang menunjukkan bahwasanya yang mengatakan yang pendapat yang mu'tamad daripada pendapat tersebut. Seseorang jika mampu mendapatkan tanda akan adanya Allah, dia harus mencari, harus mendapatkan. Nah, tanda-tanda seperti yang kita contohkan tadi itu, ya, semut yang kecil, binatang yang kecil ini yang berada di depan kita ini banyak. Bagaimana dia semut yang kecil ini bisa hidup, bisa bergerak, bisa makan, bisa kesana terbang kesini, mana jantungnya, ya, mana ginjalnya, mana rohnya, apakah bisa manusia biasa, makhluk biasa menciptakan binatang seperti ini? Nah, mungkin. Berarti ada yang menciptakan. Zat itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ana iman kepada Allah. Ana percaya berarti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda. Dan seterusnya, tanda macam-macam dan banyak sekali. Ya, tanda itu banyak sekali. Ada seorang ulama yang mengatakan ana ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 tanda. Ya, maka ada orang awam yang mana dia percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mempelajari kitab, tidak mencari, berusaha mencari tanda akan adanya Allah, tapi keyakinannya begitu kuat. Dia mengatakan kepada orang alim tersebut, "Hai wahai orang alim, andai kata kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak perlu tanda. Allah itu tidak perlu tanda kita imani, kita yakini. Ya, yang penting kita yakin di hati kita, kita iman kepada Allah, kita percaya akan adanya Allah, itu sudah cukup. Tidak usah tanda. Kalau itu orang mencari-cari tanda, seakan-akan dia masih meragukan, berarti kok masih cari tanda. Mana punya fulus? Ah, anda tidak percaya tandanya apa? Nah, berarti kan meragukan. Orang awam. Jadi kuatnya imannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jelas sudah. Makanya katanya sebagian mereka mengatakan, "Idza kanatis sama' idza kanatil ba'rah tadullu 'alal ibil wal ras yadullu 'alal hamir." Ya, wal ras yadullu 'alal hamir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Fa kaifa la yadullu 'alal 'alimil qadir sama'un zatu abraj wa ardun zatu fijaj wa biharun zatu amwaj. Kalau misalnya kotoran unta menunjukkan akan adanya unta, kotoran keledai menunjukkan akan adanya keledai, kotoran manusia yang dilihat berarti ada manusia. Ya, itu menunjukkan, dan bekas daripada telapak kaki manusia menunjukkan akan adanya orang berjalan di situ. Bagaimana tidak menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Langit yang penuh dengan bintang, bumi yang penuh dengan jalan-jalan, penuh dengan gunung-gunung. Juga demikian, lautan yang penuh dengan ombaknya yang bergerak. Itu semuanya menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu iman, itu keyakinan. Nah, ini namanya iman. Nah, itu iman adalah ibadah yang berkaitan dengan hati, dan itu yang paling afdol. Karena percuma kalau seseorang sholat puasa tapi tidak iman, sama aja dengan siapa? Munafik. Munafik yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sholat, mereka puasa, mereka hadir majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat di masjid berjamaah, tapi di hati mereka tidak beriman. Di hati mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Hanya zahirnya aja, hanya lisannya aja dia mengatakan ana iman, tapi hati tidak. Ini bukan orang yang beriman. Boleh kata-kata kita katakan Islam. Ya, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kamu katakan kami adalah orang-orang yang beriman, tapi kamu katakan kami adalah orang-orang yang Islam. Hanya sholat puasa tapi iman tidak ada di hatinya. Itu bukan iman. Karena keyakinan dalam hati tidak ada orang munafik. Ya, yang mana mereka berbaur bersama sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain tidak tahu yang mana yang munafik. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga yang siapa yang diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu. Tapi Rasul tidak menunjuk. Tidak menunjuk inti-inti munafik, inti munafik. Semuanya hadir di masjid. Semuanya hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul tidak menentukan kepada mereka inti munafik ini enggak. Rasul mengambil hukum secara zahirnya aja. Yang penting dia masuk Islam, yang penting dia mengucapkan syahadat, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dianggap dan diterima Islam mereka. Tapi mereka tidak dianggap Islam sebenarnya. Tidak dianggap beriman, cuma dianggap Islam aja, tapi iman tidak ada. Kan Huzaifah bin Yaman, imam sahabat yang bernama Huzaifah ini termasuk yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu mengetahui siapa yang munafik sebenarnya. Huzaifah ini kalau salat kalau salat bersama sahabat-sahabat yang lain itu bisa tahu ini munafik. Oh, ini munafik. Ini munafik. Tapi dia tidak memberitahu. hanya kepada Sayyidina Umar aja dia memberitahu. Suatu waktu Sayyidina Umar mendatanginya dan berkata, karena Sayyidina Umar tahu Huzaifah ini diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keistimewaan, dia tahu siapa yang munafik. Sehingga Sayyidina Umar dari takutnya sehingga tanya kepada sahabat Huzaifah, "Ya Huzaifah, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutku bahwasanya aku termasuk orang-orang munafik? Pernah menyebutkan kepadamu?" Maka Sayyidina Huzaifah mengatakan, "La, tidak, kamu bukan termasuk orang munafik." Dan Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar takut dianggap sebagai orang yang munafik, padahal Sayyidina Umar orang yang beriman, banyak ibadah, tapi dia tidak merasa aman. Dia khawatir masih dianggap munafik oleh Allah, masih dianggap munafik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebenarnya yang kurang iman, kurang kuat, tapi kita seakan-akan sudah memiliki iman yang kuat, seakan-akan kita sudah mau masuk surga, mati tinggal ketemu Rasulullah. Ya, seakan-akan kita sudah pasti akan masuk surganya, pasti selamat dari azab Allah, pasti selamat dari neraka Allah. Ini Sayyidina Umar masih takut. Bahkan Sayyidina Umar dari takutnya dia mengatakan, "Andai kata aku mendengar panggilan di akhirat nanti bahwasanya semuanya akan masuk surga, semua makhluk, semua orang akan masuk surga, kecuali satu orang yang tidak akan masuk surga, satu orang ini hanya satu-satunya yang akan masuk neraka," Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Aku takut aku yang menjadi satu-satunya masuk neraka." Cuma satu yang masuk neraka dia takut. Ya, kita sekarang padahal kita tahu yang masuk neraka di akhirat nanti jauh lebih banyak. Kebanyakan masuk neraka, bukan kebanyakan masuk surga. Tapi yang masuk surga yang hanya sedikit, kelompok sedikit aja yang masuk surga, kita seakan-akan kita yakin termasuk orang yang masuk surga. Ya, ma amina ahadun ala bi imanihi an yusrab ila sulik. Jangan merasa iman dengan merasa aman dengan imannya. Barang siapa yang merasa aman dengan imannya, khawatir nanti iman tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun. Apakah kamu merasa aman akan azab Allah? Merasa aman akan neraka Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, tidak akan merasa aman orang-orang akan azab Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi nantinya di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini termasuk Huzaifah bin Yaman diberitahu oleh Rasul siapa aja yang munafik. Sayyidina Umar sambil tanya dari takutnya. Kan Sayyidina Alwi Ibnul Faqih Al-Muqaddam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengetahui siapa yang sa'id fil akhirah, siapa yang syagi fil akhirah. Sayyidina Alwi Ibnul Faqih Muqaddam, putra daripada Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi, dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tahu yang mana nantinya orang akan masuk surga, yang mana nantinya orang akan masuk neraka. Jadi orang sudah tahu, dia melihat di dunia kelihatan, oh ini penghuni surga ini nanti, oh ini penghuni neraka. Sampai-sampai Sayyidina Faqih Muqaddam pernah bertanya kepada putranya, "Ya Alwi, coba ente lihat ana, apa ana penghuni surga, apa ana penghuni neraka sebenarnya?" Dilihat sama putranya Sayyidina Alwi. Kemudian Sayyidina Alwi mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, ini ajidu fi wajhik maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku melihat di dahimu tertulis di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Dalam riwayat dikatakan, "Aku melihat di dahimu itu tertulis sa'id, kamu adalah orang yang bahagia." Jadi ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang ghaib, suatu yang ghaib tidak diketahui oleh manusia, oleh makhluk, kecuali diberikan ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, ini iman. Jadi iman ibadah yang berkaitan dengan hati, dan ibadah yang berkaitan dengan hati lebih mulia daripada beribadah yang berkaitan dengan badan. Tafakkur sa'a khairun min sittin sana wa fi riwayah min sab'in sana. Tafakkur sa'a, kita merenungkan makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun sa'a, walaupun satu jam, walaupun sebentar, itu lebih baik min ibadah sittin sana wa fi riwayah sab'in sana wa fi riwayah sana. Itu lebih baik daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Dalam riwayat selama 70 tahun. Dalam riwayat yang lain selama 1 tahun. Jadi kita ibadah setahun atau kita ibadah selama 60 tahun, kita merenungkan akan makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih banyak. Jadi sekali-sekali kita merenungkan makhluk Allah untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita nantinya sudah kuat iman kita, ini yang namanya ilmu yakin. Atau bahkan kita bisa mendapatkan hakul yakin. Martabat yang kedua setelah ilmu yakin adalah hakul yakin. Setelah hakul yakin, ya, ilmu yakin, ya, hakul yakin yang kedua, baru kemudian ainul yakin. Kita tidak tahu yang mana. Kalau kita hanya percaya, kita misalnya ada seseorang memberitahukan kepada kita, ya fulan, ana punya madu di rumah. Percaya? Kalau kamu mempercayai orang tersebut yang mengatakan aku punya madu di rumah, kamu percaya, berarti kamu punya iman. Berarti kamu yakin, ada keyakinan di hatimu. Ya, ini yakin baru tahapnya, martabatnya adalah ilmu yakin. Martabat yang pertama itu masih. Nanti kalau orang yang mengatakan mana madumu, coba ambil. Loh, nanti enggak percaya. Percaya. Cuma anak kepingin tahu, kepingin melihat, dibawa madunya. Benar-benar dilihat dengan mata sendiri. Ya, ketika dilihat dengan mata sendiri, bertambah apa enggak yakinnya? Bukan tidak yakin. Sebelumnya dia sudah yakin ketika dikasih tahu, cuma dengan melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, keyakinannya bertambah. Ini namanya hakul yakin. Derajatnya, keyakinannya naik. Dan menjadi ainul yakin kalau kita mencobanya. Jangan-jangan ini cuma mirip aja dengan madu, jangan-jangan bukan madu ini, jangan-jangan sirup. Ya, kita mencicipi. Wah, madu bener. Rasanya enak, madu. Dengan kita merasakan, itu namanya ainul yakin. Kita pun iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman dengan surga, iman dengan neraka pun martabatnya seperti itu. Tapi kalau kita mungkin hanya imannya iman ilmu yakin aja. Kita iman percaya. Kalau kita ya, mempercayai akan adanya surga, neraka, akan adanya Allah. Tapi kalau cuma sebatas percaya aja itu ilmu yakin. Belum sampai hakul yakin. Nanti hakul yakin kalau orang betul-betul nantinya ditempatkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Fil mawqif yaumil kiamah. Ketika kita melihat di hari kiamat keadaan yang dijanjikan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, kemudian dia kita melihat siratul mustaqim, kemudian kita melihat surga ketika itu, melihat itu baru namanya hakul yakin. Kalau kita memasuki surga dan menikmatinya, atau yang masuk neraka, menikmati nerakanya, berarti itu ketika itu namanya ainul yakin. Ya, kita perlu untuk memperkuat dan memperkokohkan iman, mengkokohkan iman kita terus selalu dan selalu. Ini yang dikatakan tadi salah satu daripada apa yang diucapkan Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan laukusifal hito mazdatu yakitan. Andai kata tabir dibuka, apa maksudnya andai kata tabir dibuka? Andai kata diperlihatkan kepadaku surga, neraka, azab-azab yang ada di neraka, diperlihatkan kepadaku kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, tidak akan menambah sedikit pun keyakinanku, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi karena imannya sangat kokoh dan kuat, andai kata ngelihat surga pun enggak. Kalau kita kan ngelihat dalam mimpi aja surga, ngelihat Allah, wah bertambah yakin kita. Belum kuat, belum mentok. Apalagi kalau sudah mati, baru kita jadi mendapatkan iman yang kuat, betul-betul hakul yakin. Kalau sudah mati, melihat azab kubur misalnya, atau sebaliknya kenikmatan. Ini yang dikatakan oleh mereka, an-nasu mauta, an-nasu niyam, an-nasu niyam, fa'idha matu intabahu. Manusia sebenarnya dalam keadaan niyam, tidur. Fa'idha matu intabahu, dan jika mereka manusia itu nantinya mati, intabahu, mereka baru akan terjaga dari tidurnya. Kita kan kadang-kadang ada amalan tertentu dijanjikan oleh Allah, oh dapat pahala sekian-sekian, dapat surga, dapat derajat ini, kita masih kurang yakin. Buktinya kita masih malas melakukan ibadah. Coba misalnya ada panggilan, ada pengumuman, barang siapa yang menginginkan uang, tidak usah banyak-banyak, 100 juta, insyaallah masing-masing yang datang ke masjid jam 2 malam ini akan diberikan masing-masing 100 juta rupiah. Tidak mungkin bohong. Kira-kira datang apa enggak? Datang semuanya itu. Kalau perlu jangankan datang sendiri, anaknya pun dibanguni untuk datang, istrinya pun dibawa biar dapat 100 juta masing-masing. Apakah Allah tidak menjanjikan bagi orang yang malam hari tahajud? Tidak menjanjikan sesuatu Allah? Setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyerukan hamba-hambanya. Ayo wahai hamba-hambaku, siapa yang mau meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya, aku kabulkan hajatnya, apapun hajatnya. Siapa yang ingin ampunan daripada dosa-dosanya, aku ampuni. Kapan itu panggilan? Di waktu senjadi sebelum subuh hari, di waktu kita tahajud. Tapi kita tidak mau dan semangat untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan menemuinya, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan janji Allah, atau untuk dikabulkan hajat kita. Kenapa? Kurang yakin. Kita kurang yakin. Kita belum sampai derajat yang imannya kita kuat. Oleh karena itu ada seorang syekh, seorang guru, yang mana seorang guru ini suatu waktu dia melihat istri daripada muridnya tanpa disengaja. Tanpa disengaja ya. Kalau tanpa disengaja kan enggak dosa. An-nadratul ula lak dikatakan, wa nadratus tsaniyah alek. Kalian ketika memandang seorang wanita yang bukan mahramnya tapi tanpa disengaja, itu lak. Yaitu keuntungan diberikan oleh Allah sudah. Tapi langsung berpaling. Jangan nadratul ula terus melihat. Ini nadratul ula masih. Ya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak sengaja melihat perempuan tanpa sengaja, istrif basorok. Ketika melihat tanpa disengaja, istrif basorok. Ketika itu langsung palingkan pandanganmu, jangan diteruskan artinya. Maka ketika kamu malingkan pandanganmu, jangan tidak diteruskan pandangan yang haram tersebut, kamu tidak berdosa karena tanpa disengaja. Kalau tanpa disengaja ya, jadi kalian tanpa disengaja melihat noleh langsung noleh, jangan diteruskan, masih tidak dosa. Tapi an-nadratus tsaniyah alek, kalau kamu memandang lagi, penasaran, lihat lagi, berarti yang kedua adalah dosa, dicatat di buku lembaran, ini dosa. An-nadratus tsaniyah alek, seorang guru itu tanpa sengaja melihat istri muridnya, dan muridnya itu mengetahui kalau gurunya telah memandang wajah istrinya. Ini murid dari husnudzonnya kepada gurunya, sampai-sampai dia mencerai istrinya, dia khawatir takutnya gurunya itu ketika memandang istrinya, gurunya senang karena dia ingin mendahulukan istrinya. Kalau memang guru ana senang dengan istri ana yang telah dipandang tanpa disengaja, ana mau ceraikan dia. Mungkin dia senang. Nanti ketika diceraikan, nanti ana tawarkan untuk dinikah. Ya, ketika diceraikan, dinikah betul oleh gurunya. Dinikah. Ya, ini tidak perlu ditiru tapi ya. Jadi ketika dinikah sama gurunya, berjalan beberapa tahun atau beberapa lama, beberapa waktu. Setelah berjalan beberapa lama, dicerai oleh gurunya. Ketika dicerai, ternyata gurunya sudah tidak senang lagi. Dikawin lagi sama muridnya tersebut, suami yang dulu. Setelah dinikah lagi, ngobrol suatu waktu. Nanti ketika nikah dengan guru ana ini, selama itu apa yang dilakukan oleh guru ana dengan ente? Ya normalnya kan suami istri, tapi dia demi Allah sama sekali dia tidak melakukan hubungan suami istri. Loh, terus kalau malam hari apa yang dilakukan? Setiap malam hari itu guru ente itu tidak pernah ibadah gitu, tidak. Tiap hari hanya mengatakan ana, ana, ana. Tiap malam kalau tahajud cuma mengatakan ana, ana, tidak sholat. Akhirnya muridnya mengetahui itu berarti guru ana mendengarkan langsung panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin fa'ufirla, hal min talibi hajatin fa'aghi hajata. Allah memanggil-manggil kepada hamba-hambanya. Ayo, siapa yang mau minta ampunan kepadaku di saat itu? Aku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang meminta kepadaku, ya talibi hajatin, untuk dikabulkan hajatnya, aku kabulkan hajatnya. Dia mendengarkan langsung suara Allah sebagaimana Nabi Musa mendengarkan langsung suara Allah SWT. Dan itu tidak mustahil terjadi. Siapapun daripada manusia bisa saja mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil. Bahkan memandang pun tidak mustahil. Siapa aja mau daripada makhluk Allah bisa saja memandang kepada zat Allah di dunia ya. Tapi itu tidak terjadi. Kalau memandang tidak terjadi. Terjadi hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Isra wal Mi'raj. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kepada zat Allah dengan kepala, mata kepala sendiri, bukan tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Dengan mata kepala sendiri dalam keadaan terjaga. Dan itu tidak mustahil terjadi kepada makhluk yang lain, tapi tidak akan terjadi. Tapi bukan mustahil. Kenapa kita katakan tidak mustahil? Karena Nabi Musa meminta. Nabi Musa kan kita ketahui meminta kepada Allah supaya diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah tidak mengabulkan permintaannya. Kalau memandang kepada zat Allah, itu sesuatu yang mustahil terjadi di dunia. Nabi Musa kira-kira meminta apa enggak? Kalau mustahil enggak kira diminta sama Nabi Musa. Oh, mustahil memandang kepada zat Allah. Kemudian Nabi Musa meminta padahal dia tahu kalau itu mustahil. Nah, mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diperlihatkan zat Allah kepadanya, menunjukkan Nabi Musa tahu memandang kepada zat Allah tidak mustahil terjadi di dunia. Tapi tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di dunia. Kalau di akhirat semuanya akan diberikan. Semuanya akan melihat siapa aja yang masuk surga. Siapa aja yang masuk surga akan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita melihatnya dengan samar ndak, dengan jelas. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian memandang kepada bulan purnama. Di situ kalian memandang bulan pertama dengan jelas dan tanpa berebutan. Itu minggir ke sana Anda enggak jelas. Ini kurang ke sana Anda enggak jelas. Enggak pakai berebutan. Semuanya akan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma berapa kali, berapa banyak memandang kepada zat Allah di akhirat itu bergantung kepada amal seseorang masing-masing. Nanti ada yang memandangnya hanya masuk surga, memandang Allah Subhanahu wa taala hanya satu kali aja. Sekali, setelah itu enggak menang lagi. Ada yang setiap tahun sekali, ada yang setiap bulan, ada yang setiap minggu sekali, ada yang setiap hari sekali, ada yang setiap hari dua kali, ada yang setiap hari lebih banyak dari itu. Tergantung amalnya masing-masing. Dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling nikmat yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di saat itu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu di dunia. Dan di akhirat semua muslim, baik yang laki-laki maupun yang wanita, yang muktamad. Ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau wanita tidak diberikan kenikmatan memandang kepada zat Allah. Kasihan tapi perempuan. Tapi untungnya bukan muktamad. Yang muktamad walaupun wanita diberikan kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak diberikan kenikmatan tersebut hanya orang-orang kafir yang tidak masuk surga, yang kekal di neraka. Orang muslim yang nantinya dicuci dulu di neraka Allah, diazab dulu di neraka Allah, kemudian baru dimasukkan surga, itu pun nanti akan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sekali. Tapi pasti akan memandang. Yang tidak memandang siapa? Hanya al-kuffar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka aja. Dan mereka dengan tidak diberikan kenikmatan memandang kepada zat Allah itu adalah kesengsaraan yang paling sengsara. Kalau tidak diberikan kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, itu kerugian yang paling besar buat mereka. Ya, kemudian kita katakan tadi itu iman, keyakinan dalam hati. Dan iman ini ada khilaf bainal ulama. Apakah iman itu disyaratkan dan diharuskan untuk mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah? Yang andai kata kita tidak mengucapkan syahadat, iman kita tidak sah. Ada dua pendapat. Ada pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya itu harus dan syarat. Kalau tidak, maka tidak sah imannya. Dan kalau tidak sah imannya, dia akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa aja yang tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya, dia akan kekal. Tapi siapa aja sebaliknya yang punya iman di hatinya kepada Allah, walaupun hanya sedikit imannya, dia pasti dia akan keluar dari neraka dan pasti dia akan masuk surga. Yang penting ada iman. Walaupun maksiat banyak, maksiat sering, tapi masih ada iman di hatinya, dia pasti akan masuk surga. Cuma mampir, tentunya mampir-mampir dulu di neraka. Ya. Kalau kalian mau mampir, tidak apa-apa maksiat. Mungkin kalian mau kenalan sama Fir'aun di situ, Korun. Tapi kalau yang mau langsung masuk surga, tidak mampir dulu ke neraka, ya jangan banyak maksiat. Harusnya kebaikan diperbanyak, ya, kemaksiatan ditinggal. Itu bisa langsung. Wa adkhilnal jannata ma'as sabiqin. Itu doanya orang salaf. Ya Allah, masukkan kami surga dengan orang-orang yang langsung masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya seseorang harus dan tidak sah imannya kecuali mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau tidak, dia tidak sah imannya. Kalau tidak sah imaman, imannya tidak sah, kekal di neraka. Tapi mendapat imam muktamad dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad itu hanya syarat untuk diberlakukan hukum Islam di dunia. Artinya kalau seseorang dia iman, ini iman ya, iman di hatinya, cuma dia tidak mau mengucapkan syahadat dengan lisannya. Tadi pendapat pertama mengatakan percuma iman di hati tidak mau mengucapkan syahadat, dia akan kekal di neraka, tidak dianggap sah imannya. Tapi pendapat kedua mengatakan, dan itu muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia tetap sah imannya, dia akan masuk surga, cuma dia di dunia diberikan hukum orang kafir, bukan hukum orang Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat, takwa yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam berbuat kebaikan, istiqamah dalam menghadiri majlis ta'lim, dalam menghadiri salat berjamaah, dan istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan, dan mudah-mudahan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Ala hadinya kunia salihah jami'a khatin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.